Mas, tunggane aku ya. Muka-muka kabeh lancar. Sing semangat, jaga mood, berdoa, Gusti berkahi. Cantik ya? Pinter ya? Berdoa ya. Dah. Hari aku belajar ini aku tulang rusukmu. Saat doa aku, aku mesti balik. Di gelangku apa ijolke? Dijolke apa? Tak ijoliki.